إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Kami mewasiatkan kepada para jamaah dan juga bagi kami pribadi untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa kita mengingat berbagai macam nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua agar kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Dan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang meniti jejak beliau hingga di akhir zaman nanti. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Suatu hal yang telah kita ketahui bersama bahwasanya setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana hal tersebut telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Oleh karena itu, kematian suatu yang pasti. Tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi darinya. Sekuat apapun dia, secanggih apapun dia, kematian pasti akan datang menjemputnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sungguh pasti kalian akan menjumpainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kematian akan datang dimanapun kita berada. Walaupun kita tidak inginkan, sampai-sampai kita berusaha untuk bersembunyi, meminta perlindungan, kalau kematian sudah tiba waktunya, kita pun akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menghampiri kalian. "Walau kuntum fi burujim musyayyadah." Walaupun kalian berada di benteng-benteng yang paling terkokoh di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, sebuah pernyataan yang sia-sia atau pertanyaan yang sia-sia kepada diri kita masing-masing ketika kita mempertanyakan kapan kita akan mati. Apakah kita bisa sampai umur 60-70 tahun ataukah tidak? Ini pertanyaan yang sia-sia. Karena yang terpenting adalah sebagaimana apa yang terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang Arab Badui. Kata dia, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi?" Rasulullah tidak menjawab, "Hari kiamat terjadi hari ini dan begini dan begitu." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa madza a'dadta laha?" Memangnya apa yang telah engkau persiapkan dengan hari kiamat? Memangnya apa yang telah engkau persiapkan dengan kematianmu? Oleh karena itu, yang terpenting adalah bekal apakah yang telah kita persiapkan menuju kematian kita masing-masing. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan menyebutkan beberapa hal yang menjadi sebab-sebab seseorang mati atau wafat di atas husnul khatimah. Yang pertama, mulazamatul ikhlas. Seseorang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas penyebab utama seseorang mati di atas husnul khatimah. Karena seseorang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Lihatlah iblis. Ketika dikeluarkan dari kerajaan langit, iblis mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Ya Allah, dengan kebesaranmu, dengan kemuliaanmu, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, kecuali orang-orang yang ikhlas beribadah kepadamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dijaga oleh Allah azza wa jal. Dan diantara salah satu bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang ikhlas adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya agar tidak wafat di atas su'ul khatimah, kematian yang keji dan jelek. Kemudian yang kedua, mulazamatul istiqamah ala ta'atillah. Senantiasa seorang istiqamah terus menerus dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladhina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka beribadah hanya kepada Allah, mereka taat perintah-perintah Allah. Summa istaqamu. Kemudian setelah itu mereka istiqamah di atas hal tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Para ulama menafsirkan malaikat turun yaitu ketika mereka sakaratul maut, ketika kematian mendatangi mereka, hendak mendatangi mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun memberi kabar gembira, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan aku datang memberikan kabar gembira bagi kalian, yaitu surga yang telah dijanjikan oleh kalian, untuk kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama mengatakan, biasanya manusia itu wafat sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan ketika di dunia. Kalau kebiasaan mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Kalau kebiasaan mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka biasanya mereka akan mati di atas hal-hal tersebut. Jika sebaliknya mereka selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka biasanya mereka juga mati di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sangat banyak kisah-kisah yang dinukilkan oleh para ulama tentang hal itu. Di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya menceritakan bahwasanya ada seseorang yang kebiasaannya adalah bernyanyi. Kemudian ketika sakratul maut menghampirinya dan hendak ditalqin, qul la ilaha illallah, apa yang keluar dari mulutnya? Yang keluar dari lisannya adalah nyanyian-nyanyian yang biasa dia nyanyikan ketika dia masih sehat. Kata beliau, ada juga orang yang kesehariannya bermain catur. Ketika sakratul maut menghampirinya dan dia hendak ditalqin la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya adalah istilah-istilah catur ketika mereka bermain catur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata-kata tersebut tidak ada faedahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat tidak bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, sementara orang tadi akhir dari ucapannya adalah ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang tidak berguna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita istiqamah dalam menjalankan ibadah dan amalan-amalan soleh. Meskipun sedikit, tapi kita terus-menerus mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Oleh karena itu, di antara keutamaan orang yang beramal secara terus-menerus, dia bisa menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaannya, walaupun sedikit, tapi dia terbiasa dengan kebaikan. Dibandingkan orang yang beramal tidak terus-menerus, sekali beramal banyak, sekali beramal panjang, namun putus-putus dan tidak terus-menerus, dan dia tidak bisa menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Oleh karena itu, khususnya di zaman ini, kita butuh istiqamah. Karena tanda dekatnya hari kiamat, sebagaimana apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ayyakthurul maut bil faja'ah. Di antara salah satu tanda-tanda kematian, tanda-tanda hari kiamat adalah seringnya terjadi kematian yang datang secara tiba-tiba. Tentunya hal ini atau di zaman ini telah kita saksikan bersama. Mungkin orang yang kita kenal, orang yang kita dekat, bahkan kerabat kita, terkadang mereka tertimpa kematian secara tiba-tiba. Jika mereka adalah orang yang istiqamah melaksanakan ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah mereka mati di atas keistiqomahannya dan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala meninggal dunia. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala selama hidupnya dipenjara sebanyak 7 kali. Dan di penjara terakhirnya dipenjara selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 73 kali. Dan ketika sakratul maut menghampirinya, ayat yang terakhir beliau baca adalah innal muttaqina fi jannati wa nahar. Kemudian beliau wafat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa baginya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang bisa menjadikan kita wafat di atas husnul khatimah adalah al-qana'ah, di mana seorang merasa cukup dari kehidupan dunia, tidak terlalu tamak dalam mencari dunia, karena sesungguhnya fitnah dunia ini sangat besar, dan banyak di antara manusia yang awalnya mereka mukmin, yang kemudian mereka berubah menjadi kafir disebabkan karena sedikit dari dunia. Dan juga banyak dari manusia yang soleh awalnya kemudian berubah menjadi fasik dikarenakan karena dunia yang hina ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menasihatkan kepada para sahabatnya, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajul mu'min wa yumsi kafira wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian dalam beramal saleh sebelum datang fitnah yang begitu besar, sampai-sampai di pagi hari kita melihat seorang masih mukmin tiba-tiba sorenya sudah kafir, atau paginya mereka kafir sorenya mereka mukmin. Apa penyebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, hanya karena mereka menjual agama mereka dengan dunia yang hina ini. Ayuhal muslimun ibadallah, dan ingatlah bahwasanya orang yang dilapangkan dunianya, yang mana artinya adalah mereka orang kaya, hisabnya lebih panjang, lebih lama dibandingkan orang-orang miskin yang dunianya tidak begitu luas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, selisih masuk surganya orang kaya dan orang miskin adalah setengah hari. Tapi setengah harinya menurut hari akhirat, bukan menurut dunia. Kalau menurut dunia setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun lamanya. Sehingga kita menunggu 500 tahun bagi orang-orang yang kaya yang masuk surga, yang dihisap hartanya begitu banyak dibandingkan orang-orang miskin. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kemudian yang keempat, sebab-sebab yang menjadikan kita bisa wafat di atas husnul khatimah adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak doa untuk hal tersebut. Siapa di antara kita yang ragu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di atas keimanan? Siapa yang ragu kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di atas husnul khatimah? Tentunya itu suatu yang pasti, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam masih tetap memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk meminta kepada Allah agar diwafatkan di atas husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Di antara para sahabat ada yang bertanya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau memerintahkan kita untuk senantiasa memperbanyak doa tersebut? Apakah engkau khawatir kita akan menjadi kafir setelah beriman? Apakah engkau khawatir kita akan menyimpang setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati bani Adam ini berada di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan kapan saja dia mau. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita di atas agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah dan menjauhi kita dari su'ul khatimah. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقيم الصلاة.